dan dalam lamunan. Sejak ku tercampak dari manisnya, dari nikmatnya cinta yang ku dambakan. Satu, oh satu, hanyalah satu kesalahanku yang tak ku sadari. Daku yang hina sungguh terlalu mengharapkan dirimu setia padaku. Kini hatiku tertutup oleh renangnya diri dan ragukan arti kesetiaan yang tulus darimu. Namun tak kusesali, biarkan musnah, biarkan hilang dari kenanganku cinta dan kasihmu. Takkan ku harap, takkan ku damba lagi dalam hidupku. Biarkan musnah, biarkan hilang dari kenanganku cinta dan kasihmu. Takkan ku harap, takkan ku damba lagi dalam